Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 24 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan atau beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis yang keempat dari babul adzan yang beliau tuliskan, yaitu hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika beliau menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumul muadzina," apabila kalian mendengar seorang muadzin melafadzkan lafad-lafad al-adhan, "faqulu," maka ucapkanlah, "mithla ma yaqul," seperti apa yang telah diucapkan oleh muadzin tersebut. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir bagaimana khilaf, silang pendapat yang terjadi di tengah-tengah para ulama al-fuqaha tentang lafaz doa setelah adzan berkumandang, yang telah kita sepakati bahwa didahului oleh salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena itu merupakan salah satu adab dan perintah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma sallu alayya, kemudian ucapkanlah salawat atasku. Maka diucapkannya salawat merupakan bahagian dari sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian diajarkan ucapan atau doa setelah azan dalam lafadznya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dan di akhirnya terdapat tambahan lafaz innaka la tukhliful miiad. Dan telah kita sebutkan bagaimana khilaf dari kalangan para fuqaha terkait dengan tambahan lafaz innaka la tukhliful miiad tersebut, yang kesimpulannya datang dari seorang perawi hadis yang mana pendapat ini disahihkan atau dihasankan oleh Al-Imam Syekh Al-Islam fi asrina Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Begitu pula Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin yang mensahihkan pendapat tersebut. Artinya kalau kita mau menambahkan pada doa itu innaka la tukhliful mi'ad, maka dipersilahkan, karena yang menambah lafaz tersebut adalah seorang perawi yang thiqah. Namun telah kita sebutkan pendapat yang rajih pada pertemuan yang terakhir bahwa 10 a'immah al-muhadditsun, 10 rijal yang meriwayatkan hadis ini tanpa menukilkan lafaz tambahan tersebut innaka la tukhliful mi'ad, maka sampai kepada lafaz wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan ini adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim alaihima rahmatullah. Sehingga dengan kita merajihkan pendapat ini, artinya tidak kita ingkari pendapat saudara kita yang berpendapat dengan tambahan lafaz innaka la tukhliful mi'ad pada akhir doa adzan tersebut. Kalau dia mau mengambil pendapat itu, falyatafaddal, dipersilahkan. Kalau mau mengambil tanpa lafaz tambahan itu pun, telah kita bahas, itulah yang ar-rajih. Tapi tidak menunjukkan kekurangan pada pendapat yang pertama. Begitu pula ikhwati fillah yara'akumullah, telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang terakhir makna al-wasilah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada umat beliau, "Tsumma saluli al-wasilah," mintalah untukku agar aku mendapatkan al-wasilah, sebuah tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya tempat tertinggi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Ati Muhammadan," ya Allah, berikanlah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam al-wasilah, tempat tertinggi tersebut. Karena beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Arju an akuna ana huwa." Aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan aku pada posisi tertinggi tersebut. Kemudian untuk melengkapi faedah qodhi fillah yara'akumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas apa yang berkaitan dengan berdoa setelah azan berkumandang. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Disebutkan oleh para a'immatus salaf sebuah riwayat hadis yang datang dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Beliau menghasankan hadis ini, yang mana hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Begitu pula Imam Ahmad alaihi rahmatullah meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim antara azan dan iqamah, la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam periwayatan Al-Imam At-Tirmidzi, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengarkan hadis ini, bahwasanya doa yang dipanjatkan antara azan dengan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya pasti akan diijabah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka mereka bertanya, "Fama naqulu ya Rasulullah?" Mereka bertanya dengan terperinci sekali. Mereka ingin mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fama naqulu ya Rasulullah?" Kalau begitu, apa yang sebaiknya kami minta wahai Rasulullah? Doa apa yang sepantasnya untuk kami panjatkan pada waktu tersebut antara azan dengan iqamah? Mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan paket lengkap bimbingan, arahan dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari para sahabat tersebut, "Sallallaha al-afiyata fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan al-afiyah, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Ini yang disarankan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sallallaha al-afiyata fid dunya wal akhirah." Mintalah keselamatan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan adab, begitu pula perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita senantiasa memanfaatkan waktu antara azan dengan iqamah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini khawati fillah yara'akumullah merupakan sebuah senjata yang dimiliki oleh seorang muslim, sebagaimana yang telah kita ketahui dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u silahul mu'min," yang namanya doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. maka sepantasnya seorang yang beriman, seorang yang telah mengikrarkan Islamnya, tidak meninggalkan kesempatan tersebut. Maka perintah Nabi SAW kepada para sahabat beliau, sallallaha al-afiyata fid dunya wal akhirah, mintalah keselamatan untuk di dunia dan keselamatan pula untuk di negeri akhirat. Di sini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kita memang harus seimbang dalam menghadapi atau menjalani dua perkara tersebut. Tidak bisa kita berat sebelah. Kalau berat sebelah, apalagi berat kepada ad-dunia, kalau mungkin berat kepada akhirah atau lebih fokus kepada akhirah, itulah yang telah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Tapi yang diminta oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau bukan hanya keselamatan di akhirat, keselamatan di dunia pun dituntut. Artinya ini bukan satu hal yang tercela. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian sampai lupa bagian kalian di dunia. Artinya keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat ini adalah satu hal penting yang harusnya dituju dan ditargetkan pada kehidupan seorang muslim. Sebagaimana itu sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa orang-orang yang beriman, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik, begitu pula kehidupan akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah, jagalah kami dari api neraka. Yang sebelum ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa mereka, orang-orang yang tidak terlalu perhatian dengan perkara akhirahnya, perkara negeri akhiratnya, ketika mereka hanya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kehidupan yang baik pada dunia-dunia kami, karena ini berat sebelah, berat dunianya, akhiratnya dilupakan oleh dia, yang penting dunianya makmur, yang penting dia mendapat kesejahteraan, yang penting dia mendapat banyak harta dan yang seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang benar doanya adalah kebaikan dunia, begitu pula kebaikan akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika menjawab pertanyaan para sahabat, apa yang kami minta wahai Rasulullah, maka beliau pun mengarahkan kepada dua perkara tersebut. Maka doa ini jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, di antara yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah telah menjelaskan, ad-du'a'u min aqwal asbab. Sesungguhnya doa itu merupakan sebab yang paling kuat. Ad-du'a'u min aqwal asbab. Falaysa syai'un anfa'a minhu. Tidak ada yang lebih bermanfaat dari doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Pengaruhnya sangat luar biasa yang namanya doa ini, dengan jenis pengkabulan, dengan jenis ijabah yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Yang jelas apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang yang dipanjatkan antara azan dengan iqamah, la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita imani. Enggak bisa kita mengatakan saya sudah berkali-kali berdoa antara azan dengan iqamah setiap hari, bahkan sudah sampai setahun kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu sikap yang salah. Karena ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita yakini, kebenaran. Maka janganlah kita meremehkan doa atau menyalahkan doa yang kita panjatkan kenapa belum diijabah. Tunggu waktunya dengan tiga model yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala menta'jil, menyegerakan jawaban tersebut langsung di dunia, dia dapat kontan ketika dia minta ini, langsung dikasih hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dengan metode atau cara yang kedua, ketika dia dicegah dari fitnah, dari kejelekan yang akan menimpa padanya, atau mungkin yang ketiga, dia akan mendapatkan ad-dakhirah fil akhirah, dia akan mendapatkan tabungannya nanti di negeri akhirat. Dengan cara apapun, apakah memberikan secara langsung ataukah dengan mencegah dia dari kemaksiatan, atau mencegah dia dari bala musibah yang akan diturunkan, ataukah nanti dia dapatkan di akhirat, di akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka cara-cara tersebut pun telah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mujibud da'awat, zat yang maha mengijabah doa seorang hambanya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, setelah beliau mengatakan addu'a'u min aqwal asbab, sesungguhnya doa ini adalah sebab yang paling kuat, falaisa syai'un anfa'a minhu, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat pada diri seorang hamba dibandingkan doa tadi. Famatsal hammal 'abdu addu'a'a hasalatil ijabah. Ini yang paling penting dari ucapan beliau alaihi rahmatullah, intaha kalamuhu. Famatsal hamma al-'abdu, kapan seorang hamba itu memiliki azam yang kuat, memiliki niat yang kuat untuk terus berdoa, berdoa, berdoa, meminta, meminta, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dia panjatkan, hasalatil ijabah, pasti dan pasti dia akan mendapatkan ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan-bosan untuk berdoa, terutama di tempat-tempat al-ijabah, seperti antara azan dengan iqamah, atau mungkin di sepertiga malam terakhir, atau mungkin ketika kita sholat pada saat sujud, pada saat tasyahud akhir. Itu semua doa yang merupakan doa yang akan diijabah, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pada saat tasyahud akhir ternukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau tidak pernah meninggalkan sebuah doa, karena tasyahud akhir itu adalah tempat yang menjadi salah satu tempat diijabahnya doa, salah satu waktu yang mana doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu tempat yang doa itu akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tasyahud al-akhir. Ternukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau senantiasa berdoa pada tasyahud akhirnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa dari beliau radhiyallahu taala anhu arda, mautinul ijabah, tempat diijabahnya doa pada saat tasyahud akhir tidak disia-siakan oleh seorang Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku adalah seorang hamba yang senantiasa menzalimi diriku, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, maghfiratan min indik, dengan ampunan yang berasal darimu, faghfirli maghfiratan min indik warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah, berikanlah kasih sayang kepadaku ya Allah, innaka anta al-ghafur ar-rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan terungkil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang telah kita ketahui, setiap tasyahud akhir yang beliau amalkan pada akhir-akhir salat beliau, beliau akan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi beliau dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini empat doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selaku umatnya terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab neraka jahannam, berlindung dari fitnah kehidupan, fitnah kematian. Ketika di alam kubur kita akan mendapatkan fitnah, begitu pula berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, di antara adab pula yang bisa kita bahas pada malam hari ini yang berkaitan dengan doa, bagaimana kaifiyah, tata cara seorang yang berdoa pada saat selesai dari azan dan al-iqamah. Ini bisa kita bahas dari dua sisi. Sisi yang pertama, doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti doa yang telah kita ketahui bersama, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ila akhiri ad-du'a. Maka doa ini bagaimana kaifiyahnya, tata caranya? Apakah kita mengangkat kedua tangan kita ataukah melafadzkan seperti biasa? Maka hal ini harus kita kembalikan, karena ini adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak mungkin meninggalkan tata cara dan mengajarkan bagaimana kaifiyahnya, tata cara dalam berdoa tersebut. Maka ternukil dari sekian banyak para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat membaca doa tersebut, yakni doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah tanpa mengangkat kedua tangan beliau. Bi'adami raf'il yadaini, tanpa mengangkat kedua tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sisi pertama yang harus kita sepakati dan harus kita cermati. Karena apapun yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu hal yang telah sempurna, dan kita harus meyakini bahwa beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan salah satu adab doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba adalah dengan menengadahkan dua tangan yang ke atas langit. Itu salah satu adab dan salah satu sebab akan diijabahnya doa seorang hamba dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pula yang telah mengamalkan hal ini, membaca doa-doa ini pada setiap akhir azan setelah melafadzkan ucapan-ucapan al-muadzin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangan beliau seraya menghadap ke arah al-qiblah. Berdoa sebagaimana lafaz doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang pertama yang akan mempraktekkan, merealisasikan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sisi yang pertama yang harus kita fahami. Adapun sisi yang kedua, bagaimana apabila seorang muslim ingin berdoa dengan perkara-perkara yang dia ingin minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan waktu tersebut atau pada waktu tersebut antara azan dan iqamah, dengan perkara-perkara yang memang dia butuhkan, hajatnya dia, ingin dia tumpahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin diadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana untuk seorang muslim atau mu'min yang ingin berdoa pada waktu azan dan iqamah tersebut? Maka Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin telah ditanya tentang perkara ini. Bagaimana dengan kondisi seorang muslim yang ingin berdoa dengan hajat-hajat pribadinya, kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Dia selesai dari membaca doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, yang tentunya sebelumnya dengan adab membaca salawat terlebih dahulu. Selesai dia. Kemudian setelah itu dia ingin mengangkat kedua tangannya untuk memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hajat-hajat pribadinya, kebutuhan-kebutuhan dia. Maka apakah diperkenankan untuk dia mengangkat kedua tangannya tersebut, karena ini adalah adab salah seorang yang akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang telah kita tahu dari hadis Nabi SAW ketika beliau menceritakan seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, Ash'ath Akbar, dalam kondisi penuh debu, lusuh pakaiannya, yarfa'u yadaihi ila sama, dia menengadahkan, mengangkat kedua tangannya ke atas langit seraya mengatakan, ya Rab, ya Rab, wahai Rabku, wahai Rabku. Akan tapi tidak mungkin diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Diajarkan atau dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana mau diijabah doa orang ini. Malbasuhu haram, pakaiannya berasal dari yang haram. Mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram. Masyrabuhu haram, begitu pula makanannya berasal dari yang haram. Waghudiya bil haram, dan dia dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doa orang tersebut bisa diterima? Bukan perkara-perkara haram yang menjadi syahid kita pada pembahasan ini, tapi bagaimana adab seorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia menengadahkan, mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Dijawab oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya dengan perkara tersebut. Qad ta'ammaltu fi dhalika fa dhahara li anna dhalika ala arba'ati aqsam. Aku telah menelaah, aku telah mempelajari, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, fi dzalika, dalam perkara ini, fa dhahara li, maka nampak bagiku yang aku fahami, anna dzalika ala arba'ati aqsam. Kapan seorang boleh mengangkat kedua tangannya itu terbagi menjadi empat pembahasan. Terbagi menjadi empat pembahasan. Yang pertama, kata beliau, al-awwal ma thabata fihi raf'ul yadain. Sebuah doa yang memang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kondisi kedua tangan beliau pasti diangkat. Pasti diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, pembahasan yang pertama. Doa-doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam, yang ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mempraktekkan, mencontohkan kepada para sahabat beliau dengan cara mengangkat kedua tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi fi khutbatil jum'ah hina qal Allahumma aghithna wa hina qal Allahumma hawalina wala alaina. Dan dicontohkan di sini oleh beliau dengan satu contoh, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa di atas mimbar. Di atas mimbar Jumat Nabi alaihi salatu wasallam pernah berdoa. Kemudian di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah doa al-istisqa, doa untuk meminta hujan. Dan lafaz tersebut adalah Allahumma aghithna, ya Allah berikanlah atau turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma hawalina wala alaina, ketika hujan itu terderas sekali bahkan sampai membuat beberapa titik di kota Al-Madinah banjir yang tidak bisa dilakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa kehidupan manusia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengangkat kedua tangan beliau, Allahumma hawalina wala alaina, ya Allah pindahkanlah hujanmu ini ke tempat yang lain, jangan terus menuruni kami di kota Al-Madinah. Ini dua keadaan ini, doa meminta hujan agar diturunkan dan doa meminta hujan agar ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar Jumat dengan mengangkat kedua tangan. Dan terukil dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dengan angkatan yang sangat tinggi, bahkan sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat tinggi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Langsung di atas mimbar khutbah, di atas mimbar Jumatnya ketika sedang berkhutbah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terukil. Maka apabila hal ini dilakukan oleh para khutaba di masa sekarang dan dia ingin menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta hujan atau menahan air hujan agar tidak turun, disunnahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat kedua tangannya sang khatib. Begitu pula makmum. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya diikuti semua oleh para sahabat. Satu masjid semuanya rata mengangkat kedua tangannya. Dan ini yang kita saksikan di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Ketika di Masjid An-Nabawi beberapa kali diarahkan oleh Malik, ketika itu Malik Abdullah ibn Abdul Aziz, untuk dipanjatkannya doa istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beberapa tahun terakhir tidak diturunkan hujan ketika itu. Maka di Masjid An-Nabawi pada saat Jumat sang khatib mengangkat kedua tangannya dan rata semua penduduk kota Al-Madinah, terlebih para talabatul ilm, terlebih para talabah di Jami'atul Islamiyah mempraktekkan hal ini, karena ini juga yang diarahkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah. Ketika khatib membaca doa istisqa satu saja, bukan doa Allahumma a'izzal Islam wal muslimin atau mungkin Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin dan yang seterusnya, doa-doa yang lainnya tidak, tapi khusus pada lafaz ini. Jadi ketika pada awal-awal doa sang khatib, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin, misalkan, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami yang sedang melakukan jihad di negara Palestina, dan yang seterusnya dari doa-doa yang dipanjatkan oleh sang khatib, maka semuanya tidak mengangkat kedua tangan. Ketika sang khatib berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, baru diangkat semua tangannya. Jadi pada lafaz istisqa. Ini yang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pembahasan yang pertama, jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ma thabata fihi 'adamur raf'i, yang mana ternukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa. Ini jenis yang kedua, pembahasan yang kedua. Yang pertama tadi sudah selesai kita. Contohnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam di mimbar Jumatnya sedang berkhutbah dan sedang beristisqa. Adapun yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa tapi tidak mengangkat kedua tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadis yang dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin, kama dalla ala dzalika marwahu Muslim an Husain ibn Abdurrahman an Ammar ibn Ra'ibah annahu ra'a Bashar atau annahu ra'a Bishr ibn Marwan 'ala al-mimbari rafi'an yadayhi, ketika beberapa sahabat Nabi di antaranya adalah Ammar ibn Ra'ibah melihat Bishr ibn Marwan di atas mimbarnya sedang berkhutbah dan mengangkat kedua tangannya pada saat berdoa, tapi bukan pada saat istisqa, bukan pula pada saat minta hujan tersebut ditahan. Namanya istisha. Kalau istisqa, doa agar hujan itu turun dari langit. Tapi kalau sudah deras sekali sampai mengakibatkan banjir di beberapa titik dan yang seterusnya mudarat kan, maka itu namanya doa al-istisha, doa menahan hujan. Maka Bishr ibn Marwan yang ketika itu menjadi seorang khatib disaksikan oleh Ammarah sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada istisqa, bukan pada istisha, bukan minta diturunkan hujan, bukan pula minta untuk ditahan hujan tersebut, tapi doa-doa seperti biasa yang telah kita sebutkan tadi. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, misalkan doa-doa yang ma'ruf disampaikan oleh khatib. Ini diangkat kedua tangan Bishr ibn Marwan di atas mimbar. Maka ketika Ammarah melihat hal ini, beliau mengatakan qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah Subhanahu wa taala mencelakakan dua tangan tersebut, yakni dua tangan Bishr ibn Marwan. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat, kata Ammarah radhiyallahu taala anhu arda, sungguh aku telah melihat, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyakula biyadihi hakadha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku saksikan, kata Ammarah radhiyallahu taala anhu arda, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdoa selain dengan doa istisqa, selain dengan doa istisha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengisyaratkan dengan jarinya, telunjuk sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini syariatnya seorang khatib ketika memanjatkan doa di akhir Jumat. Pada saat hari Jumat dia memanjatkan doa di akhir khutbahnya, mengangkat isyaratnya dengan jarinya. Wa asyara bi usbu'ihi, kemudian Ammarah radhiyallahu taala anhu arda mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Inilah yang aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada, tapi hanya pada istisqa, hanya pada istisha, tidak pada doa-doa yang lain. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, begini. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin, itu begini. Tapi ketika Allahumma aghithna, baru diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga, pembahasan yang ketiga, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, maka na zahirus sunnah fihi adamir raf'i. Pembahasan yang ketiga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan jelas, dengan sebuah kepastian, bahwa tidak dibenarkan untuk kita mengangkat kedua tangan. Bedakan dengan pembahasan atau jenis yang kedua. Kalau jenis yang kedua tadi memang tidak ternukil oleh Nabi, dari Nabi, tidak ternukil dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau mengangkat tangan, tapi hanya memberikan isyarah dengan jari telunjuk beliau. Tapi yang ketiga diajarkan memang oleh beliau, jangan angkat tangan. Kalau yang kedua tadi hanya ternukil, disaksikan oleh beberapa sahabat, tidak, Nabi tidak mengangkat tangan. Ini yang kedua. Yang pertama tadi ternukil bahwa naam, kami melihat, menyaksikan Nabi mengangkat tangannya. Yang ketiga, Nabi memang menganjurkan, ayo doa, tapi jangan mengangkat tangan. Pada saat kapan itu? Dijelaskan oleh beliau, kaddu'a ibaina sajidataini, seperti doa ketika seorang yang mengerjakan sholat antara dua sujudnya. Kan ada duduk di antara dua sujud, doa dipanjatkan di situ, rabbighfirli, rabbighfirli. Apakah sambil sujud mengangkat kedua tangan? Tidak. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau melafadzkan rabbighfirli, rabbighfirli, tangan beliau tetap berada di atas kedua paha. Ini beliau mengajarkan. Kemudian beliau memerintahkan di akhir salat beliau setelah salam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Persis. Doa di situ, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Tapi tidak disyariatkan, diajarkan oleh Nabi jangan mengangkat kedua tangan. Karena di dalam sholat memang perbuatan-perbuatan kita, perlakuan-perlakuan kita, fi'il-fi'il kita itu khusus, tidak bisa dikiaskan dengan orang yang tidak mengerjakan sholat. Kemudian kata beliau, fi akhir tasyahud, atau contoh yang lain, doa yang diajarkan oleh Nabi pada akhir tasyahud. Nabi SAW mengajarkan untuk kita berlindung dari empat perkara. Kemudian beliau tidak memerintahkan, ayo angkat kedua tangan kalian. Tidak. Ini doa yang diajarkan oleh beliau, jenis yang ketiga, yaitu silahkan kaum muslimin berdoa. Minta kepada Allah untuk diampuni, minta kepada Allah untuk diamankan dari azab kubur, minta dilindungi dari azab jahannam, dari fitnahnya dajjal, dari fitnahnya kehidupan kematian, ayo minta kaum muslimin, umatku silahkan minta, tapi dengan tidak mengangkat tangan. Ini jenis yang ketiga. Fa inna adh-dhahira fihi ma adami raf'il yadain. Yang zahir, yang nampak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali beliau mengajarkan untuk mengangkat kedua tangan pada saat salat tersebut. Padahal yang dipanjatkan adalah doa, yang dipanjatkan adalah permohonan. Wa kadzalika, kemudian beliau juga mencontohkan alaihi rahmatullah du'aul istiftah. Doa al-istiftah seperti doa pembukaan ketika kita salat. Allahu akbar takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ihram bil munasabah, untuk kita sebutkan, adalah satu tanda dibukanya sholat seorang musalli. Jadi sholatnya seorang muslim, sholatnya seorang mukmin itu harus dibuka dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini harus dilafadzkan, Allahu akbar. Jangan tidak dilafadzkan, jangan dalam hati, gak cukup. Takbiratul ihram harus dengan pelafatan, Allahu akbar, harus dilafadzkan. Walaupun dengan suara yang lirih, suaranya tidak ada yang mendengar kecuali diri kita sendiri, lafadzkan. Itu namanya takbiratul ihram. Dijelaskan oleh para fuqaha, muftatihatun bitakbir, yang namanya salat itu adalah perbuatan-perbuatan khusus, bacaan-bacaan khusus. Muftatihah, yang dibuka dengan takbir, muftatihatun bitakbir, dibuka dengan lafaz takbir, dibuka dengan lafaz Allahu akbar. Dengan kita melafazkan Allahu akbar, artinya kita mulai membuka salat kita. Yang sebelumnya seorang tidak boleh, yang sebelumnya seorang dipersilahkan, dibolehkan, halal bagi dia untuk ngobrol, halal bagi dia untuk berbincang, halal bagi dia untuk makan, untuk minum. Tapi ketika sudah Allahu Akbar sebagai pembuka sholatnya dia, haram bagi dia untuk berbincang, haram bagi dia untuk ngobrol, haram bagi dia untuk makan, untuk minum. Sudah takbiratul ihram. Kapan kita boleh makan lagi, boleh minum lagi, boleh ngobrol lagi? Maka yang menjadi tahlilnya, yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tadi dilarang adalah assalam. Muftatihatun bittakbir, mukhtatimatun bittaslim. Ditutup, diakhiri dengan salam. Jadi yang paling terakhir dari amalan seorang musalli adalah assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, selesai. Itu yang menunjukkan berarti kita sudah menjadi orang yang halal lagi. Halal untuk makan, halal untuk minum, halal untuk mengerjakan apa-apa yang tadinya diharamkan ketika kita sudah mengerjakan sholat. Dan inilah salah satu yang dijadikan oleh sebahagian para ulama hujjah, yang menjadi amalan terakhir ketika seorang musalli mengerjakan sholat adalah at-taslim alal yamini wal yasar, mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi sholat itu ditutup dengan salam, bukan ditutup dengan turunnya jari telunjuk. Ini khilaf bainal fuqaha, khilaf yang masyhur. Bagaimana jari telunjuk setelah salam diturunkan atau sebelum salam? Khilaf. Silang pendapat. Mau ambil pendapat yang mana dipersilahkan. Was'us sadr, kita harus menghargai pendapat saudara-saudara kita yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita. Tapi di antara dalil yang menguatkan bahwa telunjuk itu diturunkan sebelum salam, ini ucapan definisi salat. Muftatihatun bittakbir, salat itu dibuka dengan takbir. Mukhtatimatun bittaslim, ditutup dengan salam, bukan dengan menurunkan jari telunjuk. Tapi kalau mau mengambil tetap pendapat yang menurunkan jari telunjuk setelah salam, fal yatafaddal ahlan wa sahlan, enggak ada permasalahan. Khilaf tanawwu. Kita semua bersaudara, kita semua harus saling memahami pendapat dan menghargai pendapat yang ada di sisi orang lain. Tapi dalil-dalil sudah dibuka dan sudah dipaparkan di hadapan kita. Kemudian kata beliau yang keempat, jenis pembahasan yang keempat adalah ma siwa dzalika, setelah atau selain dari tiga pembahasan tadi, selain dari tiga jenis tadi. Fi istihbab raf'ul yadain, jadi tidak ternukil dari Nabi bahwa beliau mengangkat kedua tangannya, tidak pula ternukil tidak mengangkat kedua tangan, atau tidak pula ternukil perintah beliau untuk menahan, untuk tidak mengangkat tangan terutama pada saat sholat. Nah, jenis yang keempat ini adalah ma siwa dzalik, yang selain dari tiga pembahasan di atas. Selain dari tiga jenis di atas, artinya secara umum diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis ini, hadis yang sedang kita bahas. Doa antara azan dengan iqamah adalah doa yang la turad, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ternukil dari Nabi? Tidak ternukil, enggak ada khabarnya. Apakah beliau mengangkat kedua tangannya ataukah tidak? Secara umum, kalau doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, telah kita jelaskan tadi, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Tapi kalau yang ingin kita panjatkan kepada Allah, yang ingin kita mohonkan kepada Allah adalah permasalahan-permasalahan pribadi, hajat-hajat pribadi, kalau ingin mengangkat tangan, silakan. Bukan pada saat lafaz Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, tapi setelahnya. Kita angkat tangan kita, dan itu merupakan salah satu adab ketika seorang berdoa. Kemudian kata beliau, li'anna raf'ahuma min adabid du'a, kapanpun misalkan mautinul ijabah, tempat ijabah yang lainnya seperti akhir, sepertiga terakhir dari sebuah malam, akhir dari sepertiga malam, maka kalau kita ingin mengangkat kedua tangan, dipersilahkan. Atau mungkin misalkan pada saat hari Jumat setelah sholat asar. Hari Jumat setelah sholat asar merupakan mautinul ijabah, tempat yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ba'dal asar sampai masuk waktu maghrib. Kita ingin mengangkat kedua tangan kita, silahkan. Karena itu tempat-tempat yang tidak ternukil dari Nabi, diingkari, tidak perlu ternukil dari beliau untuk mengangkat. Maka itu kembali kepada kita. Dan afdolnya adalah mengangkat kedua tangan. Karena kata beliau, li'anna raf'ahuma min adabi du'a. Karena diantara adab seorang berdoa adalah mengangkat kedua tangannya. Wasbabu ijabatihi. Dan dengan seorang menengadahkan dua tangannya merupakan salah satu sebab diijabahnya doa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu ketika ada seorang hamba yang berdoa kemudian dikembalikan oleh Allah dengan tangan yang kosong, artinya tidak ada hasil dari doa tersebut, tidak diijabah. Allah malu, Allah punya sifat malu, dan kita sebagai ahlu sunnah menetapkan sifatul haya, sifat malu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang sahih itu menunjukkan bahwa salah satu sebab diijabahnya doa seorang muslim adalah ketika dia menengadahkan dua tangannya. Selama hal tersebut tidak menyelisihi apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah jelas Nabi tidak mengangkat, jangan angkat. Tapi kalau memang tidak ternukil dari beliau dan tidak ada pengingkaran pula, maka silahkan kita mengangkat tangan-tangan kita ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu rahimahullah. Bil ikhtisar, selesai penukilan dari ucapan al-imam al-faqih Muhammad ibn Shalih Utsaimin secara ringkas. Dengan ini ikhwati fillah yarakumullah, kita telah menyelesaikan alhamdulillah babul adzan secara sempurna, dan biidznillahi taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, bab istiqbalil qiblah, bab yang berkaitan dengan istiqbal qiblah, mengarah ke arah kiblat ketika seorang mengerjakan salat. Bahkan ini merupakan syarat sahnya seorang sholat. Jadi kalau ada orang yang miring ke arah kanan atau bahkan membelakangi kiblat atau miring ke arah kiri, maka itu menjadikan sholatnya tidak sah. Yang insyaallah ta'ala akan kita bawakan hadis-hadis yang ternukil dalam Al-Umdah pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.